Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ ۚ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita telah sampai pada bab yang ke-14 pada kitab Salat, yaitu tentang Salatul Kusuf. Salatul Kusuf, nah, bisa juga disebut dengan Salatul Khusuf, maknanya sama, maknanya sama. Telah kita terangkan bahwa sebab dari salatul khusuf, sebab syar'i terjadinya khusuf, sebab syar'i terjadinya gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, barakallahu fikum, yaitu takhwifan li'ibadillah, dalam rangka untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah. Sehingga dengan rasa takut ini mereka lebih banyak beribadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, ketika terjadinya khusuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, barakallahu fikum, memperbanyak sedekah, bahkan dianjurkan untuk membebaskan budak, memerdekakan seorang budak, barakallahu fikum. Semua itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla, barakallahu fikum. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari salatul khusuf. Hukum dari salatul khusuf, barakallahu fikum. Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa ini adalah hukumnya sunnah, hukumnya mustahab, barakallahu fikum. Hukumnya mustahab. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, pendapat yang masyhur yang paling terkenal di kalangan para ulama, yaitu hukumnya mustahab. Akan tetapi sudah kita sebutkan bahwa di sana banyak dari ulama yang lain, enam, yang menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah qaulun qawi, pendapat yang kuat, kata beliau. Pendapat yang kuat. Nah, dan juga sudah kita sebutkan alasan kenapa beliau memilih bahwa hukumnya wajib, karena ketika terjadinya khusuf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan tergesa-gesa dan menyampaikan kepada kaum muslimin, ini adalah kejadian ini, khusuf ini terjadi merupakan upaya agar umat manusia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat luar biasa, dan pada saat itu ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Naam, ini semua hal-hal yang menjurus kepada bahwa hukum dari salat ini adalah wajib. Hukum dari salat ini adalah wajib. Ini juga pendapat yang didukung oleh ulama dia sekarang ini dari kalangan al-mu'asirin. Ulama al-mu'asirin yaitu yang hidup pada zaman sekarang kita ini, seperti al-imam al-Albani rahimahullah dan juga al-imam Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahumullah, mengatakan bahwa hukum dari salatul khusuf adalah wajib. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsah, waktuha, pembahasan yang ketiga, waktu dari salatul khusuf. Kapan dilaksanakan salatul khusuf atau khusuf, sama maknanya. Waktuha min ibtida'il khusuf ila dhihabi ila dhihabihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjaliya. Waktunya adalah dimulai dari terjadinya khusuf. Dimulai dari terjadinya khusuf. Nah, dimulai. Walaupun hanya tutup sebagian atau sedikit dari baik itu matahari ataupun bulan. Nah, baik itu matahari ataupun bulan. Dimulai dari awal terjadinya khusuf. Tidak harus menunggu terjadinya khusuf secara sempurna. Tidak harus menunggu terjadinya khusuf secara sempurna. Nah, al-muhim ketika terjadi khusuf, dari awalnya, nah, walaupun hanya tertutup sebagian, yang tertutup hanya sebagian, barakallahu fikum, maka ketika itu disyariatkanlah salatul khusuf walaupun tertutup hanya sebagian. Nah, dan disyaratkan di sini bahwa adanya ru'yah, penglihatan mata bahwa kita melihat terjadi khusuf. Nah, terjadi khusuf. Sehingga oleh karena itu, walaupun sudah barakallahu fikum, seperti pada zaman sekarang ini informasi itu cepat menyebar, barakallahu fikum, teknologi semakin maju sehingga orang-orang bisa memperkirakan bahwa pada tanggal sekian jam sekian terjadi gerhana. Nah, walaupun sudah ada perkiraan-perkiraan sepertinya, akan tetapi kalau seandainya tertutupi oleh awan, misalnya terjadi hujan deras tertutupi oleh awan, maka pada saat itu kita tidak disyariatkan untuk salatul khusuf. Tidak disyariatkan untuk melaksanakan salatul khusuf. Jadi syaratnya adalah yaitu ketika kita adanya ru'ya. Ketika adanya ru'ya. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan idza ra'aitum, apabila kalian melihat. Kalian melihat. Bukan dengan hisab. Bukan dengan hisab. Nam, idza ra'aitum, apabila kalian melihat syai'an min dzalik. Nam, sesuatu dari gerhana tersebut, nam, sebagian dari gerhana tersebut. Syai'an min dzalik, kalimat syai'an min dzalik Naam, kalau diartikan secara bahasa kita, maknanya adalah apabila kalian melihat naam sedikit dari gerhana tersebut, naam, fasallu, maka laksanakanlah salat hatta yanjali, sampai gerhana itu selesai. Naam. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa salatul khusuf dimulai ketika naam gerhana itu terlihat, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sedikit. Dan juga dipersyaratkan dalam hal ini adanya ru'yah, adanya ru'yatul ain, penglihatan mata, naam, penglihatan mata bahwa telah terjadi khusuf. Walaupun media-media sudah memberitakan bahwa untuk daerah Bali dan Pasar, naam, khusuf akan terjadi jam sekian waktu Indonesia Tengah. Nah, walaupun sudah disebarkan informasi dan berita demikian, akan tetapi kalau seandainya tidak terlihat atau terjadi mendung sampai tidak terlihat, maka tidak ada salatul khusuf. Barakallahu fikum. 6. Hadis ini yang baru saja kita sebutkan, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-mas'alatu rabi'ah kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata cara salat khusuf, tata cara dari salat khusuf. Dan apa saja yang dibaca pada salat khusuf tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara dari salatul khusuf dan bagaimana bacaan pada salatul khusuf. Bagaimana bacaan pada salatul khusuf? Sebelumnya, 6. Ketika terjadi gerhana, sebelum ditegakkan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 6. Para sahabat untuk mengumumkan dengan pengumuman, "Inna salata jami'atun" atau "As-salatu jami'atan". As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan salatul khusuf. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Yang ada adalah Nabi SAW mengumumkan. Naam, as-salatu jami'ah. Apa makna dari as-salatu jami'ah? Maknanya adalah hadirilah sholat, barakallahu fikum, dengan berjamaah. Hadirilah sholat dengan berjamaah. Makna dari as-salatu jami'atan atau inna sholata jami'atun. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat 6. Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As. 6. Abdullah bin Amr bin As. Di sana ada Al-Abadilah Al-Arba'ah dari kalangan para sahabat. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Mereka ini adalah sigharus sahabah. Sigharus sahabah dan putra para sahabat. Sahabat-sahabat yang ketika Nabi SAW masih hidup, mereka itu kecil-kecil. Masih remaja-remaja. 6. Akan tetapi keilmuan mereka sangat luar biasa. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Jabir. Nah, ada Al-Abadilah Al-Arba. Al-Abadilah itu jamak dari Abdullah. Nah, Al-Abadilah jamak dari apa? Abdullah. Orang-orang yang bernama Abdullah. Naam, dari sigharus sahabah, putra-putra sahabat. Maksud dari sigharus sahabah, naam, yaitu mereka-mereka yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka ini masih remaja atau masih kecil. Naam. Sehingga di dalam al-Abadilah al-Arba'ah, nama dari Abdullah bin Mas'ud tidak masuk. nama dari Abdullah bin Mas'ud tidak masuk, karena Abdullah bin Mas'ud termasuk dari apa? Kibarus sahabah. Naam, sahabat-sahabat senior. Naam, Ali bin Abi Thalib, Umar, Abu Bakar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Al-Abadil al-Arba'ah ini terkenal dengan periwayatan mereka dan keilmuan mereka. Mereka sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi barakallahu fikum. Naam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Naam. Abdullah bin Jabir tidak masuk. Naam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah barakallahu fikum bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Keilmuan mereka sangat luar biasa barakallahu fikum, dan bahkan di antara mereka ada yang sudah berfatwa, yang dimintai fatwa dalam keadaan kibarus sahabah masih hidup. Nah, mereka berfatwa dalam keadaan kibarus sahabah masih hidup. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lama kasafati syams ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Beliau berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikumandangkan inna salata jami'ah. Nah, apa artinya? Barakallahu fikum, laksanakan atau hadirilah salat dalam keadaan berjamaah. Ini maknanya. Jadi tanpa azan dan tanpa iqamah. Yang ada adalah dikumandangkan atau diumumkan inna salata jami'ah. Barakallahu fikum. Wa kaifiyatuha, di sini kita kembali kepada kitab. Rakaatani, rakaatnya dua. Jumlah rakaatnya ada dua. Yukra'u fil ula jahran lailan kanat au naharan. Barakallahu fikum. Rakaatnya ada dua, kemudian dibaca pada rakaat pertama secara jahar. Pada rakaat pertama dibaca secara jahar. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dibaca secara jahar. Naam. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, anna salatal khusuf innama sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan. Bahwasanya salat khusuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah melaksanakan salatul khusuf selama hidupnya sebanyak satu kali. Nah, Rasulullah dalam riwayat disebutkan beliau hanya melaksanakannya sebanyak satu kali. Waqad sahha. Naam. Dan telah sahih annahu jahara biha kama fil Bukhari. Dan telah sahih riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan pada salatul khusuf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walam yasbut ma yu'aridu, dan tidak ada riwayat yang menentangnya. Tidak ada satu riwayat pun yang menentangnya. Sehingga oleh karena itu Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab di dalam sahihnya, dan sering kita ulang bahwa Tabwibul Imam Al-Bukhari, susunan bab atau judul bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari itu adalah istimbat fikihnya beliau. Fikihnya beliau atau ijtihadnya beliau tentang hadis-hadis yang akan beliau bawakan. Jadi hadis-hadis yang beliau bawakan pada bab tersebut, 6, pemaknaan hadis-hadis tersebut menurut Al-Imam Al-Bukhari sesuai dengan bab yang beliau tulis. Nah, sehingga oleh karena itu ketika beliau menyebutkan sebuah bab di dalam sahihnya, maka itu adalah pendapat beliau atau pemahaman beliau dari hadis yang beliau sebutkan pada bab tersebut. Nah, beliau mengatakan di dalam babnya, babul jahri bil qiraati fil kusuf. Nah, bab menjaharkan bacaan pada salat kusuf. Wa qala al-hafiz istadalla bihi ala al-jahri fiha bin nahar. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, nam istadalla bihi ala al-jahri fiha bin nahar. Beliau berdalilkan dengan hadis yang dia bawakan tentang disunahkan untuk menjaharkan bacaan di malam di siang hari. Nam disunahkan juga di siang hari. Nah, baik di malam hari ataupun di siang hari. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini lailan kanat au naharan. Malam ataupun siang sama-sama dijaharkan. Nah, dalilnya apa? Yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kejadian salatul khusuf pada zaman Nabi hanya terjadi satu kali. Itu pun dalam satu kali tersebut beliau menjaharkannya. Sehingga oleh karena itu justru yang mensirkan bacaan pada salatul khusuf itu tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu italatus sujudi war ruku'i fis nam. Kemudian pada rakaat pertama dibaca secara jahar malam ataupun siang surat Al-Fatihah. Ini rakaat yang pertama. Wa suratan tawilatan. Dan membaca surat yang panjang. Naam. Tsumma yarka' tawilan. Kemudian beliau rukuk. Dan rukuknya pun panjang. Tsumma yarfa', kemudian berdiri i'tidal. Naam, berdiri i'tidal. Fayusammi'u wa yahmadu wa la yasjud. Kemudian beliau bangkit dan membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, dan setelah itu tidak sujud. Naam, setelah itu tidak sujud. Tetap pada posisi berdiri dan melanjutkan membaca bal yaqra'u al-fatihah wa suratan tawilatan dunal ula. Membaca al-fatihah dan surat yang panjang lebih pendek daripada surat yang pertama tadi. Kemudian setelah itu summa yarfa. Kemudian dia rukuk kembali dan bangkit i'tidal. Tsumma yasjud, kemudian barulah dia sujud. Sajadataini, dengan dua kali sujud. Tawilataini, sujud yang panjang. Nah, ini rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama rukuknya dua kali, sujudnya dua kali. Nah, membaca Al-Fatihahnya pada rakaat pertama, membaca Al-Fatihahnya dua kali, baca surat setelah Al-Fatihahnya dua kali, rukuknya dua kali, sujudnya berapa kali? Dua kali, tidaknya juga dua kali. Ini rakaat yang pertama. Tsumma yusalli ats-tsaniyah kal ula. Kemudian beliau sholat untuk rakaat yang kedua seperti yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al. Akan tetapi gerakannya atau lama gerakan tersebut, posisi tersebut lebih kurang atau lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Berdirinya lebih pendek, rukuknya lebih pendek, sujudnya juga lebih pendek. Nah, sama mulai dari Al-Fatihah, surat, rukuk, berdiri, sami'allahu liman hamidah, kemudian lanjut Al-Fatihah, rukuk, berdiri, sami'allahu liman hamidah, kemudian sujud. Sujud, duduk, sujud, kemudian tasyahud. Tsumma yatasyahad, kemudian dia melakukan ya tasyahud wa yusallim, dan mengucapkan salam. Liqauli Jabir, Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah. Kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Telah terjadi khusuf pada zaman Rasulullah SAW pada hari yang mana sangat panas, siang mana hari itu sangat panas sekali. Fasalla bi ashabihi. Nah, berarti yang terjadi pada zaman Nabi ini adalah gerhana matahari. Fasalla bi ashabihi, dan beliau melaksanakan sholat bersama para sahabatnya. Fa'atalal qiyam, dan beliau pun berdiri dengan sangat lama, membaca surat, bacaan yang sangat panjang. Hatta ja'alu yakhirun, thumma raka'a fa'atala. Sampai-sampai para sahabat itu ada yang enggak sanggup, akhirnya mereka duduk saking panjangnya, enggak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk. Nah, dan makmum boleh kalau seandainya dia tidak sanggup berdiri ketika dia melaksanakan sholat, kemudian di pertengahan sholat dia merasa tidak sanggup, maka tidak mengapa bagi dia untuk duduk. Nah, barakallahu fikum, walaupun yang lainnya berdiri, namun kalau seandainya imamnya duduk, maka makmum wajib mengikuti imam untuk duduk, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Fa'atala, dan beliau memanjangkan rukuknya. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah menyebutkan di dalam kitab beliau As-Sahihah, apa yang kita baca pada rukuk yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diriwayatkan pada salat qiyamul lail beliau, dan juga pada salatul khusuf beliau memanjangkan rukuk dan juga memanjangkan sujud. Kalau sujud mungkin barakallahu fikum, kita mungkin berdoa dengan doa yang banyak, doa yang panjang. Nah, doa apa saja? Karena itu adalah waktu bagi kita untuk berdoa. Lalu pada rukuk, nah, ataupun juga sujud, apa yang kita baca? Apakah kita mengulang zikir tersebut, subhana rabbiyal azim? Naam, subhana rabbiyal azim. Apa kita mengulang zikir yang sama? Maka dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ini menunjukkan bahwa beliau membaca semua zikir yang teriwayatkan pada zikir-zikir beliau yang beliau baca ketika rukuk. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Naam. Terus apa lagi? Allahumma naam. Banyak-banyak bacaan-bacaan rukuk, antum bisa lihat di sifat salat Nabi Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Kita membaca bacaan tersebut semuanya, baik itu subhana rabbiyal azim ataupun subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ataupun zikir-zikir rukuk yang lainnya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika sajattu, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Tsumma rafa'a fa'ala. Kemudian beliau setelah itu bangkit untuk masih rakaat yang pertama. Setelah ruku bangkit. Nah, ruku yang pertama bangkit, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kemudian setelah itu langsung membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah dan surat. Panjang akan tetapi lebih pendek daripada rakaat yang pertama tadi. Tsumma raka'a fa'athala. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan ruku. Tsumma sajada sajadataini. Kemudian beliau sujud setelah itu dengan dua kali sujud. Tsumma qama fayasna'u nahwa dzalika fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Kemudian pada rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama, sehingga oleh karena itu seakan-akan ada 4 rakaat dan 4 sujud. Seakan-akan ada 4 rakaat dan 4 sujud. Naam. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, nah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang salatul khusuf ini banyak sekali hadisnya, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. 6. Dan ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang sujudnya Nabi, tentang panjangnya sujud ataupun rukuknya Nabi. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qat kana atwala minhu." Saya tidak pernah sujud satu kali pun dengan sujud yang lebih panjang daripada sujud tersebut. Nah, enggak ada lagi sujud yang lebih panjang daripada sujud yang dilaksanakan bersama Rasulullah ketika salatul khusuf. Nah, berarti sangat panjang sekali. Barakallahu fikum. Kemudian salatul khusuf itu dilaksanakan secara berjamaah. Salatul khusuf itu dilaksanakan secara berjamaah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah lalu. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab beliau bab salatul khusuf jama'atan. Bab salatul khusuf secara berjamaah. Beliau menyebutkan sebuah bab. 6. Bab salatul khusuf secara berjamaah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa illam yahdurul imam ar-ratib fa ya'ummu lahum ba'dhum wa bihi qala al-jumhur." Kalau seandainya imam ratibnya tidak datang, maka salah seorang dari jamaah mengimami. Inilah yang dikatakan oleh jumhurul ulama. 6. Kalau seandainya imam ratibnya enggak datang berhalangan, maka salah satu dari jamaah. Ada juga ulama yang lain mengatakan kalau imam ratibnya enggak datang, berarti sholat sendiri-sendiri. 6. Akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih rajih. Pendapat yang pertama lebih rajih, menunjukkan bahwa sholatul khusuf itu dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian di antara hal yang perlu disampaikan juga, wa yusannu lin nisa musyarakatir rijali fil khusuf. Disunahkan bagi kaum wanita juga ikut serta di dalam melaksanakan salatul khusuf. Nah, jadi salatul khusuf bukanlah sunnah bagi pria saja. Para wanita, kaum muslimat, mereka juga dianjurkan untuk melaksanakan salatul khusuf. Dan dalam hal ini banyak sekali hadis-hadis, di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. 6. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang kita sebutkan tadi. Beliau menceritakan tentang bahwa beliau melakukan sujud dengan sujud yang sangat panjang. Belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang dari sujud ketika salatul khusuf. Menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ikut serta ketika dilaksanakan salatul khusuf secara berjamaah. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam Sahih beliau sebuah bab, bab salatin nisa ma'ar rijali fil khusuf, bab tentang bolehnya para wanita salat bersama kaum pria ketika salatul khusuf, ketika terjadinya salatul khusuf. 6. Wa yusannu an ya'idhal imamun nasa ba'da salatil khusuf wa yuhadziruhum minal ghafla wal iqtirari bid dunya. Dan disunahkan bagi imam untuk menyampaikan wejangan setelah salatul khusuf, menyampaikan nasihat setelah salatul khusuf, dan memperingati mereka dari sikap lalai, dari sikap ghaflah, lalai dan tertipu dari perkara dunia ini. Wa ya'muruhum bil iktari minad du'ai wal istighfar, dan memerintahkan para jamaah untuk banyak-banyak berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada Malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.